وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقال سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد قال المصنف رحمه الله الإمام أبو جعفر الطحاوي مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. Perhatikan, ya, beliau menyatakan di sini terkait tentang Allah, sifat-sifatnya. Kata Abu Ja'far, Allah adalah mumitun, yang mematikan, zat yang mematikan para hamba. Bila makhafatin, tanpa ada kekhawatiran. Ba'itsun, Allah lah yang akan membangkitkan para hamba. Bila masyaqqatin, tanpa ada kesulitan, tanpa ada merasa berat. Jadi di pembahasan ini, Ibnu atau Abu Ja'far At-Tahawi hendak menjelaskan hakikat makhluk, hakikat makhluk dan hakikat Allah maupun sifat-sifatnya. Kita baca aja langsung penjelasannya. Fadhal, ya Syekh Abdul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والعدم لا ينصف بكونه مخلوقا وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أرنب فيقبض بين الجنة والنار وهو وإن كان أفضل فالله تعالى عرضا وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل قبيح على أقبه Dan kata Ibnu Abil Is Al-Hanafi, al-maut, kematian, itu adalah sifatun wujudiyatun, sifat wujudiyah, sifat sesuatu yang ada, yang real, maka dia makhluk. Kalau semua sifat wujudiyah yang ada, dia adalah makhluk selain Allah. Nah, ini khilafan lil falasifah. Ini berbeda dengan apa yang dipahami, diyakini oleh kaum falasifah, ahli filsafat. Wa man wafaqahum, dan siapa saja yang cocok sepakat dengan mereka dalam hal ini. Mereka menyatakan bahwasanya maut itu adalah bukan makhluk. Kenapa? Karena maut tidak ada, artinya tidak tampak, tidak ada realnya, bentuknya secara fisik, secara fisik. Ya, maka beliau membawakan ayat untuk membantah kaum falasifah ini, Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. ialah Allah yang telah menciptakan maut. Nah, ini syahidnya. Dialah Allah yang telah menciptakan maut. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya maut diciptakan. Jadi di sini ikhwah, Ibnu Abil Is Al-Hanafi menjelaskan kepada kita di sini bahwa maut makhluk. Ini sebagai bantahan atas kaum falasifah yang mereka mengatakan maut amrun adami, sesuatu perkara yang tidak ada. Artinya memang dia ada seorang mati, tapi enggak ada wujudnya. Tidak ada dalam bentuk arak, dalam bentuk fisik yang real. Enggak ada. Ya. Enggak punya jarom. Ya enggak ada bentuk fisiknya kayak apa, realnya kayak apa. Nah, maka kaum falsafah menyatakan laisa hunaka syai'un makhluqun ismuhu al-maut. Enggak ada itu namanya makhluk yang namanya maut. Nah. Loh, bagaimana dengan ayat ini? Maka mereka dustakan. Mereka dustakan. Ahlul bid'ah gampang sekali untuk mendustakan ayat, atau kalau mereka tidak sanggup untuk mendustakan, mereka akan memalingkan, mentakwil, mentafsirkan ke makna-makna yang mereka inginkan. Begitu mudah bagi ahlul bid'ah untuk menyikapi suatu ayat. Sedangkan kita dituntut untuk berhati-hati dalam menyikapi suatu ayat, menggiring ayat tersebut kepada pemahaman hawa nafsu kita sendiri. Na'udzubillah, ini terlarang. Maka harus membawa ayat sesuai dengan pemahaman yang benar, tafsir yang benar. Maka Allah bantah, alladzi khalaqal mauta, Allah lah yang telah menciptakan kematian. Maka jelas di sini bahwa yang namanya maut adalah makhluk karena dia khuliqa, diciptakan. Nah, sesuatu yang diciptakan maka dia adalah makhluk, baik nampak maupun tidak nampak. Baik nampak maupun tidak nampak. Mereka kaum falasifah punya akal, punya otak, punya roh yang Allah ciptakan akal mereka, roh mereka, dan mereka pun mengakui itu ada. Kalau mereka mengatakan maut tidak nampak, maka maut bukan makhluk. Bagaimana dengan akal dan roh mereka? Enggak nampak. Nah. Ya. Nah, jadi di sini maut menurut prasangka falasifah ghairu hissi, kita katakan hissi. Ya. Kita katakan hissi. Hissi maut tersebut. Ini pendapat yang benar. Oleh karena itulah beliau membawakan hadis. Wa fil hadis, kata beliau, wal adamu la yusafu yakunuhu makhluqan. Nah, ini beliau mengutip pernyataan kaum falasifah. Kaum falasifah yang menyatakan wal adamu, sesuatu yang tidak ada, maka tidak dapat disifati ya statusnya sebagai makhluk. Nah, beliau membantah lagi setelah tadi dengan ayat, kemudian dengan hadis. Wa fil hadisi. Nah, ini dalam sebuah hadis. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya maut adalah amrun hissi, sebuah perkara yang hissiyah yang dapat dirasa, dicerna oleh indra. Dalam hadis yang sahih, innahu yu'ta bil mauti yaumal qiyamati ala surati kabshin amlah fayudbahu bainal jannati wan nar. Nah, ini kata Nabi SAW, kematian nanti akan didatangkan. Akan didatangkan setelah penduduk neraka masuk neraka, setelah penduduk surga masuk surga pada hari kiamat. Ala surati kamsyid, dalam bentuk kambing. Ya, dalam bentuk kabas, kambing yang amlah, yang berwarna hitam. Maka akan disembelihlah kau maut tersebut dalam bentuk sosok kambing di antara surga dan neraka. Kalau di buku ana di footnote nomor 3 disebutkan akhbara akhrajahu min hadis Abi Sa'id Al-Khudri Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim mengeluarkan hadis ini dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri fil jannati, yaitu tentang jannah, sifatnya, sifat kenikmatannya, dan bagaimana ya orang-orang yang ada di jannah, kemudian pintu neraka akan dimasuki oleh para jabbariun, dan jannah akan dimasuki oleh para du'afa. Jadi neraka dimasuki oleh orang-orang yang sombong, sedangkan surga akan dimasuki pintunya oleh orang-orang yang lemah. At-Tirmidzi juga meriwayatkan di kitab Abwab, di Abwab di bab tafsir, tafsir bab, yaitu tafsir Quran bab min surati Maryam. Dan juga dalam lafaz Bukhari disebutkan yu'ta bil mauti kai hayati kabshin amlah. Kematian akan didatangkan dalam bentuk kambing yang warna hitam. Wa yunadi munadin, maka akan ada penyeru yang menyeru, ya ahlal jannah, ya ahlal jannati, wahai penduduk surga. Fayashra'ibun, maka penduduk surga akan melongo. Wayanzurun, maka mereka akan melihat. Fayakul, maka penyeru ini berkata kepada ahlul jannah, hal ta'rifuna hadha, apakah kalian mengetahui ini? Ditunjukkan seekor kambing berwarna hitam. Fayaqulu na'am hadzal maut, maka penduduk surga berkata, iya, itu adalah kematian. Kematian dalam bentuk kambing. Kulluhum qad ra'ahu, semua melihat. Wayudbahu, maka disembelihlah kambing tersebut. Summa yaqulu ya ahlal jannati khuludun fala mauta. Kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, kekalah kalian di surga, kalian kekal, tidak ada lagi kematian karena kematian sudah disembelih. Wa ya ahlan nari khuludun fala mauta. Wahai penduduk neraka, kekalah kalian. Tidak ada lagi kematian lagi. Ini tentunya dipahami hadis ini oleh para ulama setelah penduduk neraka itu disaring. Disaring dalam artian kaum muwahhidun yang beriman walaupun imannya sebesar biji darrah itu sudah keluar dari neraka. Yang mereka tidak pernah bermasuk melakukan kesyirikan, nah mereka punya kabirah, kabair, dosa-dosa besar, mereka keluar dari neraka, mereka dicelupkan di sungai Firdaus, kemudian mereka masuk surga, maka diserulah demikian. Sehingga tidak ada lagi kematian. Dan kekalah apa yang ada di surga dan kekalah apa yang ada di neraka. Bergembiralah penduduk surga dan semakin menderitalah penduduk neraka. Waliyadzubillah. Syahidnya di sini di mana? Bahwasanya kematian adalah makhluk. Ya, selain dalam ayat tadi di surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta, ialah Allah yang telah menciptakan kematian, juga dalam hadis ini. Bahwasanya namanya al-maut adalah amrun hissi. Sebuah perkara hissi ditarik ya oleh malaikat, nyawanya itu tersebut maut ya. Kemudian disembelih ya, disembelih dan digambarkan dalam bentuk sosok kambing hitam. Wa huwa wa in kana aradan, kemudian kata Ibnu Abil Is Al-Hanafi, dan maut tersebut walaupun dia adalah aradon, dia adalah sesuatu yang bukan benda, bukan dalam bentuk fisik. Allahu Ta'ala yaqlibuhu ainan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala merubahnya menjadi sebuah bentuk yang ainan. Jadi sebuah bentuk yang dalam bentuk fisik. Kama warada fil amali salih, sebagaimana hal ini terjadi juga pada amal salih. Seorang sholat, puasa, zakat, melakukan amal salih. Nampak atau tidak nampak? amal solehnya itu. Amal soleh itu apa sih? Nampak gak? Enggak. Nah, dalam hadis disebutkan annahu ya'ti sahibahu fi surati syabih al-hasan wal amal al-qabih ala aqbahi suratin. Bahwa amal soleh itu ya, dia akan datang kepada sahibahu, kepada pelakunya, kepada orang yang mengamalkannya dalam bentuk pemuda yang hasan, pemuda yang bagus rupanya. Dan amal yang qabih, amal yang jelek, ini datang di kuburan. Itu dia akan datang kepada pelakunya dalam bentuk seburuk-buruknya rupa. Kalau di buku Anadi Fatnat nomor 1, makna al-qit'ati min al-had min hadis al-Bara ibn Azib, makna potongan hadis dari hadis Bara bin Azib ini yang dikeluarkan Imam Ahmad, ya, dengan lafadznya Nabi bersabda ya'tihi rajulun hasanul wajhi, akan datang ya, seorang pria dalam bentuk rupa yang elok, wa hasanu siyab, wa hasanu asyab, dan dalam bentuk pakaian yang bagus, wa thayyibur rih, dalam bentuk wang, apa, aroma yang wangi. Wa yaqul, kemudian sesosok pria ini berkata abshir billadhi yasurruk, bergembiralah engkau terhadap apa yang membuatmu gembira. Hada yaumuka alladhi kunta tu'adu, ini adalah hari di mana engkau telah dijanjikan. Fa yaqululah, maka pelakunya ini, orang yang di dalam kubur ini berkata man anta, siapa anda? Fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair, wajah anda itu adalah wajah yang datang dengan kebaikan. Wa yaqul, maka pria ini berkata ana amaluka as-salih wasanaduhu hasan, aku adalah amal anda, amal soleh anda. Berarti nampak kebanggaan apa? Nampak, yurob, ya, dilihat. Nah, ini bantahan terhadap kaum falasifah yang menyatakan maut bukan makhluk karena sesuatu yang tidak ada. Nah, Allah yang maha mampu untuk menjadikannya sebagai sebuah amrun hissi, ya, walaupun sebelumnya dia adalah aradan. Nah, dan terkait hal ini banyak sekali ya asar-asar, hadis-hadis yang berbicara tentang ini. Ya, qala berikutnya, sambung Pak Ahmad tafadhol. Qala syaikh Ahmad bin Abdul Qadir, qala rabbi al-Qur'an annahu yati ra'atul khariji wa barada fil a'mali annaha tudahu fil mizan fa'yanu biya allati taqbalul bazna duna al-aqwadi wa barada fil suratil baqarati wa ali imrana annahuma yawma qiyamati yuzillani sahibahuma ka'annahuma huma matani aw yayatani aw firqani min ghairi sawabin. Wa fi sahihi anna ahmad sawaf, itu fa'nya tasdid ya, sawafin, sawafin. Wa fi sahihi anna ahmad al-nibadi tafa'ali biya samani fa'ayatil kalam alal basi wa nusuri insyaallah ta'ala. Nah, warada fil Quran annahu ya'ti ala surati syabi syahib allaw. Ya, ini juga ya, terdapat di Quran bahwa amal soleh tersebut datang dalam bentuk pemuda yang bening kulitnya. Ya. Kemudian al hadi'ai qiraah al-qari warada fil amal. Itu bacaan Qur'annya sang qari. Ya, yang itu terdapat dalam amal-amal annaha tudu'u fil mizan. Bahwa amal-amal soleh itu akan ditimbang di mizan, ditimbangan. Namanya sesuatu yang ditimbang, itu pasti benda yang real, yang dalam bentuk fisik. Dalam bentuk apa? Fisik. Keimanan seseorang, dia mengucap la ilaha illallah, dia mengucap la ilaha illallah, mengaplikasikan dari kalimat la ilaha illallah, tidak berbuat kesyirikan, walaupun penuh dengan keburukan, nanti akan ditimbang kalimat la ilaha illallah dengan dosa-dosa hamba, dengan dosa, dan dosa pun ditimbang, pahala ditimbang. Maka hal ini tidaklah melazimkan yang namanya maut atau yang sejenisnya dari kalangan Arab, minal A'rab, itu bukan dikatakan karena dia Adam maka dia bukan makhluk. Nah, ini pendapat yang nyeleneh dari kalangan falasifah. Ya, maka syahidnya di sini semua apa yang beliau sebutkan nanti semua ini, bahwasanya maut, amal saleh dalam hadis ini semua dia adalah syai'un mahsus. Yuraf. Ya, dia dikenal, diketahui, dapat dilihat. Nah, wal a'yan hiya allati taqlubu taqbaluhu alwazna duna al'arad. Sedangkan a'yan, benda-benda yang secara fisik zatnya dapat dilihat, dialah yang dapat menerima timbangan, artinya dialah yang dapat ditimbang. Bukan sesuatu a'rad. A'rad jamak dari arad. Ya, bukan dari arad. Yaitu sesuatu yang bukan dalam bentuk fisik. Ya, yang tidak real nampaknya. Wa warada fi suratil Baqarah wa Ali Imran, dan juga terdapat di surah Al-Baqarah dan Ali Imran, annahuma yaumal qiyamah, bahwa keduanya pada hari kiamat disebutkan, ya, surah Al-Baqarah dan Ali Imran kalau dibaca dihafal, yudhillani sahibahuma, maka keduanya surat Ali Imran dan surah Al-Baqarah akan menaungi sahibahuma, pembacanya, ka'annahuma ghamamatan, seakan-akan keduanya Ali Imran dan juga Al-Baqarah adalah dua awan, au ghayayatan. Ghayayah itu adalah setiap yang menaungi seseorang, menaungi kepala seseorang. Ya, kalau dalam bahasa Arab ghayayah itu adalah kullu ma adalla al-insan ra'sa. Ya, semisal awan atau yang lainnya. Au firqani min tayrin, atau dua kawanan burung yang sawafin, yang tebal burungnya, tebal bulu. Dan dalam sebuah hadis yang sahih, anna a'malal ibadi tas'adu ila sama, bahwasanya amal-amal hamba dia akan naik ke langit. Sesuatu yang naik adalah sesuatu yang a'yan, bukan a'rad. Bukan a'rad. Bisa dipahami sini ya? Ya. Jadi di sini bantahan terhadap kaum falasifah yang menyangka bahwasanya maut itu adalah bukan makhluk dikarenakan Adam. Karena kan dia jarom. Banyak terkait lagi hadis tentang ini ya. Ada Nabi at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi mizan. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Ucapan subhanallah alhamdulillah juga memenuhi mizan. Au tamla ma baina samawati wal ard, dan memenuhi antara langit dan bumi, subhanallah. Ya, padahal diketahui ucapan alhamdulillah subhanallah dia bukanlah jarum. Dia bukanlah ayan, dia adalah arad. Dia adalah sesuatu yang tidak nampak, tidak real zat fisiknya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya menjadi sebuah yang ayan, yang dapat dilihat dalam bentuk fisik, yang real, yang nyata, sehingga memenuhi langit dan bumi. sehingga dapat ditimbang dan seterusnya. Maka kembali ke mana? Apa yang beliau bawakan di sini kembali ke masalah al-maut yang diingkari oleh kaum falasifah, bahwasanya al-maut bukan kematian, afwan, al-maut bukan makhluk, maka Allah menjadikannya sebagai sesuatu yang jaram, yang ayan, yang dapat disembelih, dilihat. Nah, maka hal ini tidaklah menunjukkan sesuatu yang tidak dilihat itu bukan makhluk. Allah alam. Ya. Nah, sekarang kita masuk berikutnya. Qala Abu Ja'far At-Tahawi rahimallahu taala, "Wa ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi, lam yazdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi, wa kama kana bi sifatihi azaliyan, kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan." Berkata Abu Ja'far At-Tahawi al-Imam, "Ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi." Dan Allah senantiasa qadiman, dahulu dengan sifat-sifatnya sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Jadi sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah telah memiliki berbagai sifat. Telah memiliki berbagai sifat. Allah sudah mendengar, sudah melihat, ya, terutama sifat-sifat zatiyah. Adapun sifat ikhtiyariyah, itu memang Allah baru bersifat dengannya kapan Allah kehendaki. Semisal beristiwa di atas ars. Sebelum Allah menciptakan sesuatu, tentunya kita tidak mengatakan Allah beristiwa di atas ars. Karena ars makhluk yang belum Allah ciptakan. Bisa dipahami gak disini? Kapan Allah beristiwa di atas ars? Ya setelah Allah menciptakan ars. Namun ada beberapa sifat lagi, yaitu sifat zatiyah. Zatiyah yang senantiasa melekat pada Allah, tidak terpisahkan dari Allah. Semisal sifat ulu, tinggi, sifat mendengar, melihat, ilmu. Maka walaupun belum ada makhluk yang mengeluarkan suara, Allah sudah memiliki sifat sama. Walaupun belum ada makhluk yang dapat dilihat, Allah sudah memiliki sifat al-basar, melihat, dan seterusnya. Bisa dipahami sini ya. Lam yazdad bikaunihi syai'an, bikaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifati. Maka tidaklah menambah sedikit pun keberadaan mereka, keberadaan makhluk. Ya. Lam yakun qablahum min sifati. Yang sebelum keberadaan mereka, ya, sebelum keberadaan mereka makhluk, maka ketika ada makhluk tidaklah menambah sedikitpun dari sifat-sifat Allah. Wa kama kana bi sifatihi azaliyan, dan sebagaimana sifat-sifat Allah itu yang azali, kadzalika yazalu 'alaiha abadiyan. Demikian pula Allah dengan sifat-sifatnya itu abadi. Azali lawan abadi. Azali dahulu, tanpa awal di zaman azali. Ya, kita baca penjelasan. Fadal, dibaca di sini. Farofi. Muttasifan. Sifatul kamal. Wa fa qadaha sifat Wafakdaha. Wafakdaha. Nah. Wafakdaha sifatan. Sifatu. Wafakdaha sifatan sih. Nah. Walau yang justru ayatuna, orang asal lalu al-kamala pada. Al-kamalu. Taswiri. Wal imanatu wal imanati wal ihya'i wal qadhi wal basati wal basti wat tayy wat tayy nam wal istiwa'i wal ihya'i wal maji wal nuzuli wal ghadbi wal ghadab Qadabi wa ridha wa nahwi dhalik. Mimma wasalu ilayhi nafsahu wa wasalahu bihi Rasuluhu. Rasuluhu. Hasbuk, cukup sini ya. Kata Ibn Abil Iz Al-Hanafi ay anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yazal muttasifan, oh Allah senantiasa bersifat bisifatil kamal, dengan sifat yang sempurna. Sifatul zat, atau boleh juga baca sifatil zat, sifatul fi'li, sifat zatiyah maupun sifat fi'liyah. Paham ya sifat zatiyah ya? Sifat yang senantiasa ada pada Allah. Sifat tangan, sifat wajah, sifat mendengar, sifat ilmu, sifat melihat, sifat ulu, tinggi, itu yang senantiasa ada pada Allah. Sedangkan sifat fi'il itu sifat perbuatan Allah. Kapan saja yang Allah kehendaki, kapan saja. Ya. Ini juga disebut oleh para ulama sebagai sifat apa? Ikhtiyariyah. Wala yajuzu an ya'taqida anna Allah wusifa bi sifatin ba'da an lam yakun muttasifan biha. Maka tidak boleh ya, seorang meyakini atau yu'taqada diyakini bahwa Allah disifati dengan sebuah sifat yang sebelumnya Allah belum bersifat dengannya. Di anna sifatihi subhanah sifatu kamalin. Karena sifat-sifat Allah semua adalah sifat-sifat yang sempurna. Wafak duha sifatu naqsin. Dan terluput dari sifat tersebut adalah sifat-sifat yang kurang. Wala yajuz ayyakuna qad hasala lahu kamal. Al-kamalu ba'da'an kana mutasifan bididihi. Maka tidak boleh pula diyakini, diucapkan bahwa Allah mendapatkan kesempurnaan sifat tersebut setelah sebelumnya bersifat dengan lawannya. Artinya kapan menjadi mendengar dengan pendengaran yang sempurna setelah sebelumnya pendengarannya tidak sempurna atau sama sekali tidak mendengar. Na'udzubillah. Tidak boleh diyakini seperti ini. Wala yaridu ala sifatil fi'li wa sifatil ikhtiyari wa nahwiha. Wala yarid. Ini paham sampai sini? Nanti ya. Jadi di sini Ibn Abil Is Al-Hanafi hendak menjelaskan bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala azali, dan Allah taala disifati ya dalam sifat-sifat yang azalinya tadi ya, dan kaum muslimin meyakininya bahwa sifat-sifat Allah adalah qadim dengan sifat-sifatnya, Allah qadim dengan sifat-sifatnya ya. Bahkan sifat-sifat itu sudah ada sebelum adanya makhluk. Sebelum adanya makhluk. Nah, Nah kemudian kita harus meyakini juga sifat-sifat Allah seperti ilmu, kalam, kudrah, irada, mahabbah, al-bughd, karaha dan semisalnya yang disebut-sebutkan oleh Syekh, maka Allah disifati dengannya. Wa illam tahdus asbabuha. Walaupun sebab-sebabnya belum terjadi. Belum ada. Sebab-sebabnya belum ada. Sebab-sebab Allah mendengar dengan adanya makhluk. Makhluk belum ada, tapi kita tetap katakan Allah bersifat dengan sifat mendengar tersebut. Ya. Walaupun belum ada, belum terjadi, siapa yang Allah murkai, siapa yang Allah cintai, siapa yang Allah ridhoi, kan itu dari kalangan makhluk semuanya. Nah, tetap kita yakini ini semua. Bisa dipahami sini ya. Ya. Nah, kemudian Allah beristiwa di atas ars. Allah beristiwa di atas ars. Kita maklum bahwasanya ars adalah makhluk pertama. Sebelum ada ars pada masa azali, kita tetap sifati Allah dengan sifat ulu. Karena sifat ulu adalah bagian sifat zatiyah. Ya, zatiyah. Ya, Allah tertawa. Belum ada hamba yang menyebabkan Allah tertawa. Allah murka. Belum ada hamba yang Allah murkai. Allah beristiwa di atas ars. Belum ada ars yang Allah ciptakan. Namun kata para ulama, wahuwa mausufun bidalika azaliyan. Namun Allah disifati dengan sifat-sifat tersebut secara azali. Kalau istiwa atas ars itu seperti bagian sifat Allah apa? Yaitu ulu, tinggi. Nah, tinggi. Ya. Nah, Allah tetap disifati dengan sifat-sifat tersebut azalan qabla an tahdus. Sebelum terjadi itu semua. Dan inilah akidah ahli sunnati wal jamaah. Ahlu bid'ah ada yang mengatakan ya, bahwa sifat-sifat Allah itu tidak azali. Tidak azali. Allah bersifat dengan sifat mendengar ketika ada makhluk yang berbicara sehingga Allah mendengarnya. Ini keyakinan ahlu bid'ah. Ya. Padahal telah kita ketahui bahwasanya sifat-sifat fi'liyah itu adalah yang sifat-sifat yang baru. Yang baru. Semisal beristiwa di atas ars. Ini baru enggak? Baru. Allah Ta'ala menyebutkan summastawa 'alal 'ars. Kemudian Allah beristiwa di atas 'ars. Ya. Namun para ulama menyatakan Allah tetap disifati dengan sifat-sifat tersebut. Azalan qabla an tahdus. Sebelum terjadi itu semua. Ya. Nah, kata saya akan kutip sedikit penjelasan dari Syekh Jibril. Ya. Kata beliau, wa ma'lumun anna hadhil af'al sifatun fi'liyatun. Ya. Dan diketahui bahwa sifat-sifat ini adalah sifat-sifat fi'liyah. Sifat ini baru. Di ajal zalika kanat aqidatu ahli sunnati anna kalamallahi qadimun annau mutajaddidun al-ajad, yakni annahu mutakallimun wa annahu yatakallam بخلاف ما يقول من المعتزلة ونحوهم أن كلام الله قديم معناه أنه لا يتكلم الآن تعالى الله عن ذلك وهكذا بقية الصفات. Ini penting nih poin ini antara lafaz azali dan qadim. Ini penting nih penjelasan Syekh Jibril. Kata Syekh Jibril ya rahimahullah taala beliau menyatakan, oleh karena itulah akidah ahlus sunnati wal jamaah meyakini bahwasanya kalam Allah, ya kalam Allah yang qadim, yang jenisnya qadim dahulu, mutajaddidu al-ajad, yakni Allah mutakallim, Allah berbicara, Berbeda keyakinan ini dengan keyakinan Mu'tazilah dan yang lainnya dari kalangan Ahlul Bid'ah yang menyatakan inna kalamallahi qadimun. Qadimun, bukan azali. Qadimun. Qadimun. Mereka menafikan azali dan abadi dari sifat kalam. Maknanya apa? Annahu la yatakallam. Bahwa sekarang Allah enggak berbicara. Azali juga tidak. Jadi sudah Allah berbicara sudah. Ini akidah Asy'ariyah juga demikian. Sehingga Asy'ariyah menyatakan kalau Allah itu azali saja tidak abadi. Adapun yang sekarang yang Allah berfirman pada Musa, kepada Rasulullah SAW, kepada Adam, kepada Iblis, kepada malaikat, kepada Jibril untuk menyampaikan wahyu Al-Qur'an, itu adalah kalam nafsi, kalam batin. Kalam batin. Nah, maka tinggi Allah dari ya, keyakinan tersebut. Wahakada bakiyatu sifat, demikian pula sifat-sifat yang lain. Ya, maka Allah disifati dengan azali bahwasanya dia murka, dia ridho, dan senantiasa dia bersifat dengan sifat tersebut sampai hari kiamat. Ini keyakinan Ahlussunnah, kata Syekh Jibril. Ya. Kemudian, Syekh Jibrin membawakan sebuah riwayat yang penting ini, yang tidak disebutkan di sini oleh Ibn Abil Is Al-Hanabi sepertinya. Oh, disebutkan. Disebutkan nanti ya. Kita baca lagi. Mana sampai tadi? Mana? Wala yaridu ala hadhihi sifat al-fi'l wa sifat al-ikhtiyari wa nahwiha. Ya. Ini yang mana sekarang kita bahas? Itu ya. Nah. Dan tidak terjadi ya, pada sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat ikhtiyariyah dan seterusnya, semisal mencipta, membuat rupa, menghidupkan, mematikan, menggenggam, membentangkan, menggulung, beristiwa, ityan, maji, itu bahasa kita sama, datang ya, kemudian nuzul, turun, ghadab, murka, ridho, meridoi dan seterusnya ya, mim wa nahwi dhalika mimma wasafa bihi nafsahu wa wasafa bihi rasuluh, dari apa yang Allah sifati untuk dirinya sendiri dan dari apa yang Rasul SAW sifati untuk Rabbnya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, fadal, baca sini. Ya, Pak Adri. Lakinna asla. Lakinna asla maknahu ma'lumun lana. Kama qala Imam Malik. Malikun. Kama qala Imam Malik radhiyallahu anhu lamma su'ila an qawli ta'ala thumma istawa 'ala al-'arshi wa qila kayfa istawa, fa qala al-istiwa'u ma'lumun wa al-kayfu majhulun. وإن كانت هذه الأقوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب ولن يغضب بعده مثله لأن هذا الجلوس بهذا الاعتبار خير ممتلئ ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس فأنه إنه حدث له الكلام walau kana bayna mutakallim li annahu li afatin li afatin kasibun wal qawsi thumma takallama fi qawlu hadasalahu fasakitu diwari afatin yusamma mutakalliman bil quwwati bimakna annahu takallama idza syaa wa fi halin takallama yusamma mutakalliman bil fi'li wa kadzalika kitabu bi halin kitabati huwa katibun bil fi'li wa la yakhruju an qawlihi kitaban bi halin katiban bi hali adami ada mubasharah di kitabat. Jadi kitabat, baik. Dari mana Pak Adri bacanya tadi? Nah, wa in kunna la nudrik. Walaupun kita tidak mampu menjangkau kunhahu substansinya, wa haqiqatahu hakikatnya, hakikat dari sifat-sifat Allah tersebut, allati hiya ta'wilu, kita tidak mampu menjangkau dari hakikat sifat-sifat Allah tersebut, allati hiya ta'wiluhu, yang itu merupakan takwilnya, tafsirnya, ya, wala nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina, dan kita tidak memasuki sifat-sifat tersebut dengan dalam keadaan kita mentakwilkan makna-maknanya dengan pendapat-pendapat kita, wala mutawahimina bi ahwaina, dan kita tidak menduga-duga sifat-sifat tersebut dengan hawa nafsu kita. Lakinna asla maknahu, sebenarnya boleh aja, lakin aslu maknahu, boleh juga. Namun pokok maknanya, asal maknanya itu adalah diketahui oleh kita. Inilah yang membedakan kita dengan kalangan mufawwidah, aqidatut tafwid. Kita mengetahui maknanya, maka kita tetapkan saja maknanya berdasarkan zahir dari lafaz sifat tersebut yang terdapat di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu saja. Nah, adapun kaifiyahnya, hakikatnya, itu kita serahkan kepada Allah tabaraka taala. Adapun mufawwidah, menyerahkan kaifiyah dan maknanya kepada Allah. Apa makna Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa? Enggak tahu, serahkan pada Allah. Hakikatnya enggak tahu. Naam, yang terakhir kita sepakat, tapi yang pertama kita ingkari. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau Asy'ariyah dan juga Jahmiyah, mereka menyatakan bahwasanya apa makna Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa? Mereka mentakwilnya. Mereka memasuki arena takwil dengan otak-otak mereka, kepala mereka yang beraneka ragam isi kepalanya, sehingga mereka mengatakan oh itu maknanya adalah berkuasa dan seterusnya. Ya, sebagaimana Imam Malik berkata tatkala beliau ditanya tentang firman Allah summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy, apa yang dimaksud istiwa di sini wahai Imam, kaifa stawa, bagaimana Allah beristiwanya? Orang tersebut menanyakan hakikat kunhuhu wa hakikatuhu, ya, substansi dan hakikat dari istiwa, bagaimana bentuknya? Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun, istiwa itu maklum, maklum dari sisi bahasa Arab. Al-Quran turun dengan bahasa Arab, orang-orang Arab memahaminya, tentunya dengan kaidah bila tasbih tanpa menyerupakan dengan istiwa yang ada pada makhluk, bila takyif tanpa memikirkan bentuknya tersebut, ya, bila tahrif, ya, bila ta'til tanpa menolak, ya, tanpa mentakwilkan ke makna yang lain. Wal kaifu majhul, sedangkan bentuk bagaimana istiwanya Allah tersebut tidak diketahui. Wa in kanat hadhil ahwal tahdusu fi waqtin duna waqtin, walaupun keadaan-keadaan ini, yaitu peristiwanya Allah misalkan dari sifat-sifat, ya, ikhtiyariyah itu terjadi di satu waktu, tidak pada waktu yang lain. Yaitu Allah beristiwa di atas ars setelah Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Baru Allah beristiwa di atas ars. Ya. Walaupun ini terjadi di satu waktu, bukan pada waktu yang lain, tapi akidati ahli sunnati wal jamaah tetap menyatakan Allah bersifat dengan sifat-sifat tersebut walaupun makhluk-makhluknya belum ada. Hatta ars belum ada. Ars makhluk? Ars makhluk gak? Jangan ragu. Gak boleh bilang wallahu a'lam. Nisful ilmi? Enggak, nisful jahil. Kita katakan ars makhluk. Ya. Ars makhluk. Ars makhluk. Nah, Allah sebagaimana penuturan ya, Imam Abu Ja'far, wala yazalu bi sifatih qadiman qabla khalqihi. Ini kata Abu Ja'far At-Tahawi. Dan Allah senantiasa bersifat dengan sifat-sifat yang qadim sebelum Allah menciptakannya. Menciptakan makhluk. Allah telah bersifat dengan sifat tersebut. Jangan kita katakan oh objeknya belum ada. Belum ada objeknya. Ya, makhluk belum ada, gimana Allah mau mendengar? Mendengar siapa? Allah belum mencipta. Di antara sifat Allah adalah al-khalq, mencipta. Oh, Allah belum menciptakan. Ya, maka Allah tidak disebut sebagai al-khalik. Orang Allah belum menciptakan siapa-siapa. Ini keyakinan batil. Ya, keyakinan batil. Kita katakan Allah punya sifat al-khalq, mencipta, walaupun belum ada yang dicipta. Ya, karena sifat-sifat Allah azali qabla khalqi. Ya. Sebelum Allah menciptakan makhluknya yang menjadi objek dari ciptaannya. Dan seterusnya dari sifat-sifat Allah. Baik. Kama fil hadis syafa'ah. Sebagaimana dalam hadis syafa'at. Ini penting kita pahami hadis syafa'at ini. Bahwa Allah disifati azali. Dia murka, marah. Dan dia senantiasa marah sampai hari kiamat. Ya, para nabi mengabarkan. Ini kan para nabi mengabarkan. Setelah pada kasus syafaatul uzma, semua makhluk, mukminnya, kafirnya, semua makhluk datang ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Tolong ringankan kami. Minta syafaat. Syafaat yang diminta oleh para makhluk bukan ya, minta dikeluarkan dari, dibebaskan dari neraka. Harus dipahami ya. Syafaatul uzma yang diminta oleh para makhluk ialah agar disegerakan keputusan. Karena mereka telah berdiri lama dalam waktu yang panjang. Satu hari 50 ribu tahun. Berdiri panjang dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa dikitan. Berpeluh-peluh dengan keadaan matahari berjarak 1 mil. Lama sekali. Satu hari 50 ribu tahun di dunia. Entah berapa hari, berapa tahun di akhirat tersebut. Di arasat. Menunggu dihisab. Maka mereka gak tahan semua. Maka datang ke Adam. Minta syafaat supaya disegerakan. Adam mengatakan, enggak. Nafsi ini. Adam mengatakan, inna rabbi ghadiba al-yawm ghadban. Ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu. Walam yaghdab. Wa ba'dahu mislah. Yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, sesungguhnya Rabbku al-yawma ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu walam yaghdab walan yaghdaba ba'dahu mislahu. Sesungguhnya Rabbku sungguh murka hari ini dengan kemurkaan yang dia belum pernah murka sebelumnya semisal dengan kemurkaan hari ini. Dan dia tidak akan lan yaghdaba, tidak akan murka dengan kemurkaan seperti ini ba'dahu, setelahnya. Nah, bisa dipahami enggak sini? Bisa dipahami sini? Ya, ini ucapan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi siapa lagi? Musa, satu lagi Nabi, Nabi Isa. Ya, sampai datang akhirnya kepada Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, "Na'am adalah hak." Maka Rasul sujud memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau sebutkan di dunia. Ya. Kemudian Allah menyeru, "Ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta." Ya. Wasal tusma. Ya. mintalah kau akan didengar. Ya, wasfa' tu syafa'. Berilah syafaat, kau akan diizinkan untuk memberi syafaat. Orang kafir dapat manfaatnya enggak dari syafaatul uzma tersebut? Nah, kata para ulama, dapat. Dapat. Tapi bukan manfaat bebas dari neraka. Disegerakan. Disegerakan. Karena mereka menyangka mereka binasa di sini. Mereka enggak tahu yang setelahnya lebih binasa lagi. Mereka menyangka mereka bakal binasa di sini. Ya. Nah. Mana lagi tadi? Ini ucapan semua para nabi ya. Allah ya, murka hari ini dengan kemurkaan yang belum pernah murka sebelumnya. Ya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa Allah bersifat dengan ghadab azalan. Kata para nabi tadi apa? Lam yaghdab ya. Lam yaghdab qablahu mislahu. Yang tidak pernah, yang Allah belum murka dengan kemurkaan seperti ini sebelumnya. Sebelumnya. Ini menunjukkan sifat Allah azali. Allah murka, tapi enggak murka seperti yang murkanya pada hari kiamat itu. Ini sifat azali. Ya, ini bukan dari saya ya. Ini dari Syekh Jibril. Saya enggak berani untuk pendapat sendiri ya. Kata Syekh Jibril, beliau menyatakan. Ya. Fadalla ala anna Allah mausufun bil ghadab azalan wa annahu yaghdabu idza syaa wa ma'lumun anna al ma'asi allati rutibat 'alayha bil uqubat tahdusu fa tahdusu atharuha fa idza kana Allah ta'ala yardu 'anil mu'mini fa idza wujida al mu'minu wa amana wa 'amila salihan radiyallahu radiya anhu wa idza kana yaghdabu 'alal 'asi wa idza wujida dhalika al 'asi wujidat minhu ma'siyah غضب عليها ورضي الله عن هذا وغضب على هذا فإذا هذه الأفعال تتجدد لا أنها وجدت مرة ثم انقطعت هكذا صفة الله الفعلية. Ini penting nih poin dari Syekh Abdullah Jibril ya, dari Syekh Jibril Abdullah bin Abdurrahman Jibril Al-Jibril. Beliau mengatakan bahwa Allah murka kapan saja Allah kehendaki. Ya, kita ketahui bahwasanya pelaku maksiat ya, dia akan diberikan dampaknya berupa hukuman-hukuman. Ya. Dan akan terjadilah pengaruh dari maksiat tersebut. Dan juga di antaranya adalah terjadinya kemurkaan Allah. Maka apabila Allah meridhoi seorang mukmin, jika didapati seorang mukmin dia beriman, beramal soleh, Allah meridainya. Dan apabila Allah murka kepada seorang pelaku maksiat, dan apabila didapati dari pelaku maksiat tersebut, ya, dari kemaksiatannya, maka Allah murka padanya, Allah ridho. Ya. Wa radiya an hadza wa ghadiba ala hadza. Maka Allah ridho pada yang ini, murka pada yang itu. Ridho pada yang pelaku mukmin, yang taat, murka pada yang maksiat. Ya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya perbuatan Allah ini tidak terputus. Ya. Tidak terputus dalam artian sifat-sifat Allah abadi. Mana lagi? Ya. Dan mana lagi? Lianna hadal hudus bihada atibar ghairu mumtani'. Kemudian kata beliau, karena hal-hal yang kejadian-kejadian ini ya, sifat-sifat Allah tadi berdasarkan tinjauan ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Wala yutlaqu alaihi annahu hadatha ba'da an lam yakun, dan tidak boleh diitlakan, dikatakan secara mutlak bahwasanya sifat itu baru terjadi setelah sebelumnya tidak terjadi. Ala tara anna man takallama al-yawma wa kana mutakalliman bil amsi la yuqal annahu hadatsa lahu al-kalam. Apakah Anda tidak melihat orang yang berbicara hari ini dan dia juga berbicara kemarin? Maka tidak dikatakan kepadanya dia baru berbicara. Walau kana ghaira mutakallimin. Nah, seandainya dia tidak berbicara, kenapa diafatin? Karena ada afat, ya, penyakit, ya, semisal sigar, masih kecil belum bisa cakap bicara, atau ya, kharas, bisu, semua yatakallam, kemudian dia bicara. Yuqal hadatsalahu al-kalam. Tetap dikatakan juga padanya hadatsalahu al-kalam. Kalam baru terjadi padanya. Fasaqit li ghairihi afatin yusamma mutakalliman bil quwwah. Maka orang yang diam, ya, tanpa ada diamnya itu bukan karena sebab-sebab tadi, bukan karena bisu, bukan karena masih kecil, dia diam aja. Ketika dia dia tetap dinamakan mutakalliman bil quwwah, sebagai orang yang berbicara dengan kuat, dengan tegas. Bimakna maknanya apa? Annahu yatakallamu idza syaa. Dia berbicara apabila dia inginkan. Wa fi hali takallumihi, maka ketika saat pada saat berbicaranya dia, yusamma mutakalliman bil fi'li, maka dia dinamakan orang yang berbicara dengan perbuatan dia berbicara. Wa kadzalika al katibu fi hali al kitabati wa huwa katibun bil fi'li. Demikian pula seorang juru tulis ketika dia menulis, dia dinamakan juru tulis dengan sebab perbuatan dia. Wa la yakhruju an kaunihi katiban, dan tidak keluar dari status dia sebagai katib, juru tulis, bihali adami mubasyaratihi lil kitabah, pada saat keadaan dia tidak secara langsung menulis, dia tetap dikatakan juru tulis. Contoh mudahnya, menteri perdagangan, menteri panglima TNI, Kapolri, dia tetap dikatakan Kapolri walaupun sedang lagi liburan, lagi plesiran, lagi makan di resto. Iya, dia tetap kita katakan Kapolri, Panglima TNI, Menteri Perdagangan. Ya, walaupun dalam keadaan tidak demikian. Contoh, Pak Guru. Dia tetap dikatakan guru walaupun dia sedang makan di warteg. Guru makannya di warteg kan? Enggak lah. Parahum memakan Harapan Indah. Nah, dan seterusnya. Baik, cukup ya. Nanti insyaallah taala kita lanjutkan lagi. Masukkan nanti ke hululul hawadis birabbi taala. Ini penting juga nanti. Ya, kalau ada yang mau tanya, tafadhol, silakan.